Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotibillah azzaikumullah. Kita akan memasuki penjelasan tentang beberapa masail dari kitab Masail Jindiyah, yang pada perkara ini kita akan berbicara tentang pokok-pokok keimanan. Kufruhum bi usulul iman, kekufuran mereka terhadap pokok-pokok keimanan. Sebagaimana diketahui bahwasannya rukun daripada iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi iman akan keberadaan Allah Azza wa Jal itu sendiri. Kemudian yang kedua, iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta, pengatur alam semesta. Dan kemudian beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, serta beriman terhadap uluhiyahnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu merupakan pokok dan rukun pertama di dalam iman. Pada pokok pertama ini, Ahlul Jahiliyah, mereka beriman hanya kepada 3 perkara dan tidak pada perkara yang terakhir. Kepada adanya Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah pencipta, pengatur alam semesta, ya mereka mempercayainya. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat mulia, ya mereka pun juga mempercayainya. Hanya saja mereka menjadikan ibadah tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Akan tetapi ibadah mereka berikan kepada simbol-simbol atau kepada benda-benda yang mereka dianggap ikut mengatur alam semesta, atau kepada orang-orang saleh yang dianggap memiliki kedudukan dekat kepada Allah. Dan perkara-perkara tersebut telah dibahas pada beberapa masail yang telah lewat, kekufuran mereka di dalam uluhiyah. Maka di sini disebutkan sisa daripada rukun iman yang lain. Al-masail ats-tsalitsah war-rabi'ah wal-khamisah was-sadisah was-sabi'ah wat-tsaminah. Permasalahan yang 100 dari padalnya 103, 104, 105, 106, 107 dan 108. Kita akan bahas satu persatu. Qala al-mu'allif rahimahullah al-kufru bil malaikah. Kufur terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini merupakan alam ghaib. Dan mereka ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ada wujudnya, ada, harus diyakini akan perwujudannya. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tanpa letih. Mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang besar, akan tetapi mereka tidak memiliki hak rububiyah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketundukan sempurna terhadap seluruh perintah-perintah-Nya. Dan Allah berikan kepada mereka kekuatan dalam merealisasikan semua perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaturun." Dan makhluk-makhluk yang di sisinya, yakni para malaikat Allah, mereka tidak sombong dari beribadah kepada Allah, tidak letih, tidak merasa berat bertasbih siang dan malam tanpa lesu. Dan jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali. Ini prinsip-prinsip yang harus diimani, ya, bahwa mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah, berada di alam yang gaib, ya, mereka berjisim, berjasad, berbadan, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Mereka dicipta dari cahaya, memiliki kekuatan yang luar biasa, dan jumlah mereka tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sekedar menggambarkan tentang betapa sangat banyaknya jumlah mereka di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kisah mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Rasul ke atas langit sana, Sidratul Muntaha. Anas mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahul baitil ma'mur fis sama' yusalli fihi kulla yawm 70 alfa malak idza kharaju lam ya'udu ilaihi abadan akhir ma 'alaihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk beliau Baitul Ma'mur di langit. Di Baitul Ma'mur tersebut setiap hari ada 70 ribu malaikat beribadah di situ. Setiap harinya 70 ribu beribadah kemudian keluar. Yang sudah masuk tidak pernah lagi selamanya masuk kedua kali. Artinya yang sudah keluar, ya sudah. Padahal setiap hari keluar masuk ini malaikat berjumlah 70 ribu. Dan terus menerus sampai detik ini, sampai waktu yang kita tidak mengetahuinya, terus menerus 70 ribu setiap hari tanpa habisnya. Sehingga la ya'lamu junuda rabbika illa huwa, tidaklah mengetahui berapa jumlah daripada tata Allah Subhanahu wa taala menurut dia. Jadi supaya kita tidak termasuk daripada orang-orang ahlu jahiliyah, kita harus belajar tentang bagaimana mengimani para malaikat. Karena kalau tidak mengimani malaikat, kita akan terjatuh dalam apa yang terjatuh padanya ahlu jahiliyah. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan secara rinci tentang apa saja yang harus diimani terkait dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kitab Ma'arijul Qabul. Itu kitab yang luar biasa dan sangat lengkap sekali. Di sana semua dalil-dalil dikeluarkan oleh penulis. Hafidz Ibnu Ahmad Hakimi rahimahullah. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan secara ringkas bahwa iman terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama, iman terhadap keberadaan daripada para malaikat itu sendiri. Loh, memang ada orang yang tidak percaya terhadap malaikat. Banyak. Mereka mengaku Islam, iya. Mengaku Islam. Tapi tidak percaya terhadap keberadaan malaikat. Malaikat di sisi mereka itu hanyalah ungkapan untuk menunjukkan akan perkara-perkara yang baik, dorongan-dorongan yang ada pada jiwa seseorang, mengajak kepada kebaikan. Ini adalah malaikat. Jadi malaikat itu bukan suatu makhluk tersendiri, ada bentuknya, memiliki sayap, beribadah kepada Allah. Tidak ada itu. Itu hanyalah bikinan daripada orang-orang yang jenius untuk kemudian membuat orang mau melakukan kebaikan mengikuti malaikat. Atau kalau kaitannya dengan bahasa syariat, mereka mengatakan bahwa itu hanya sebatas tamsil, perumpamaan, penggambaran, tetapi hakikatnya tidak ada. Semua yang disebutkan tentang sifat-sifat malaikat itu semuanya fiktif. Wallahul musta'an. Maka pada akhirnya dia tidak beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada bantahannya. Soal ini yang pertama ya. Yang pertama adalah mengimani akan wujud dan keberadaan malaikat. Kalau sudah beriman akan keberadaan malaikat dan bahwasanya itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat-sifat fisik. Yang kedua, iman dengan nama-namanya. Yang disebut namanya kita imani sesuai dengan namanya. Semisal Jibril, kita beriman ada malaikat yang namanya Jibril. Mikail, ada malaikat bernama Mikail. Israfil, ada malaikat bernama Israfil. Munkar, Nakir, ya, Malik. Dalam satu riwayat Ridwan, Fazlul Jannah. Malakul Maut. Dalam berita-berita Israiliyah disebut Izrail. Nah, kita imani semuanya. Yang ada namanya kita imani sesuai dengan namanya. Kemudian yang ketiga, mengimani tentang apa yang disebutkan dari bentuk-bentuk fisik mereka. Itu yang ketiga. Semisal Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan memiliki sayap. Fatiris samawati wal ardhi malaikati. Uli ajnihati matna wa thulata wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat memiliki sayap. Ada yang sayapnya itu 2, 2, 3 sayap, 3 sayap, 4 sayap, 4 sayap. Itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersayap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memberitakan tentang Jibril alaihi salam, beliau memiliki 600 sayap. Ya, memiliki 600 sayap yang menutup ufuk. Ufuk langit tertutup oleh sayapnya Jibril. Di mana Jibril hanya mempertontonkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun menutup langit sana, tetapi yang melihatnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Bukhari. konsep dan ufuk, menutup daripada ufuk langit. Dan terkadang malaikat mampu membo merubah wujud. Terkadang malaikat merubah wujudnya menjadi bentuk seperti manusia. Artinya di sini kita juga beriman akan kemampuan para malaikat, ya, kemampuan malaikat untuk merubah wujud aslinya kepada wujud yang dikehendakinya. Di saat Jibril misalnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, fatamat talalaha basaron sawiya, maka Jibril membo, ya, merubah wujudnya menjadi seperti bentuk manusia yang seutuhnya, manusia sempurna. Demikian pula di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat datang kepada beliau, rajulun, seseorang laki-laki, berarti kan bentuknya betul-betul manusia. Syadidu bayadi thiyab, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawad sya'ar, sangat putih sekali pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar, tidak tampak padanya bekas-bekas tanda safar. Satu hal yang sangat aneh di masa itu tentunya, itu di depan para sahabat, seseorang yang berpakaian putih, rambutnya bisa klimis hitam, ya, tidak tampak tanda-tanda safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kan aneh. Kalau ini orang dari jauh, pasti akan tampak tanda-tanda safarnya, gubar, ya kan? Sak-sak rambutnya, cakar-cakan. Ini rambutnya klimis, kan? Pakaiannya juga kena debu. Enggak, bersih. Putih, bersih. Sangat putih. Sadidu bayar di tiang. Sangat putih bajunya. Ternyata di akhir hadis ya, kita hafal itu hadisnya sudah. Kita tahu semua, sering mendapatkan hadis tersebut. Hadis Umar bin Khattab bertanya tentang Islam, iman, ihsan, kemudian apa? Tentang hari kiamat. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza Jibril. Ini adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian. Padahal kan yang mengajar Nabi. Oh, ini datang dalam konteks bertanya, tetapi Rasul menyatakan atakum yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi agama Islam ya tidak keluar daripada apa yang terdapat dalam hadis Umar. Karena Rasulullah SAW menyatakan demikian, mengajar kalian agama kalian. Karena Islam, ya intinya itu sudah iman, ya Islam itu sendiri, rukun Islam yang ada 5 di situ, kemudian iman, rukun-rukunnya ada 6, dan ihsan dalam ibadah. Ya, konteks daripada itu semua nanti akan merembet kepada seluruh daripada ahkam di dalam Islam. Baik aqaid, ibadah, muamalah, dakwiyah, akhlak dan yang lainnya masuk di dalamnya. Sehingga kalau seseorang mempelajari dan mengetahui rincian daripada syarah hadis ini, hadis Jibril, ya, dia telah menguasai Islam sesuai dengan kadar penguasaannya. Ya, intinya di sini mampu merubah wujud, ya, dengan wujud seseorang sesuai yang dia kehendaki. Demikian pula malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya, kepada Ibrahim misalnya, ya, datang kepada Ibrahim ya, alaihissalam, kemudian datang kepada Lut alaihissalam, kepada Nuh dalam bentuk, dalam rupa manusia. Datang kepada Ibrahim dan kepada Lut yang jelas dalam Al-Quran. Itu dalam rupa manusia. Kemudian yang keempat, yang juga harus diimani terkait dengan iman kepada malaikat, juga beriman tentang pros, apa namanya, tugas-tugas mereka, profesi dan tugas mereka yang diberitakan kepada kita baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Semisal tasbih, takbir, tahmid, ruku, sujud, ya, siang dan malam, tanpa letih, tanpa lelah, tanpa bosan. Itu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Para hamalatul ars yang senantiasa mendoakan dan memintakan ampun untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Dan itu merupakan, ya, tasbih, takbir dan sebagainya itu merupakan tugas para malaikat Allah secara umum. Semua bertugas demikian. Ada malaikat-malaikat yang bertugas khusus. Semisal Jibril. Malaikat yang merupakan rasul utusan Allah, rasul dari kalangan malaikat, menuju ke rasul dari kalangan manusia, memberitakan tentang wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril adalah malaikat mulia yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukannya, dan paling kuat dan perkasa di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Mikail. Mikail ini malaikat rahmat. Dia menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Tentunya ya beliau yang mengaturnya, malaikat Mikail ini yang mengatur, dan beliau memiliki awan. Ya, memiliki yang membantunya, malaikat-malaikat yang jumlahnya tiada tara di bawah Mikail. Bahkan di dalam hadisnya sanadnya baik itu. Hadis menunjukkan bahwa tidaklah ada satu butir daripada air hujan melainkan dibawa turun oleh malaikat-malaikat Allah tersebut ke tempat yang diinginkan. Terjun, turun. Ya, itu dibawa oleh malaikat-malaikat Allah pada tempat yang diinginkan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian Israfil, malaikat yang siap untuk meniup daripada sangkakala, sebagaimana di dalam pelajaran tafsir sudah lewat ini, surat An-Naziat. Malakul maut, malakul maut ini malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Dan malakul maut ini pun juga memiliki awan dari malaikat-malaikat yang jumlahnya tiada tara banyaknya. Semuanya di bawah daripada komando malakul maut. Di saat nyawa seseorang hendak dicabut, maka para malaikat berjajar di situ dengan jumlah yang sangat banyak. Kalau orang kafir dihajar terlebih dahulu. Kemudian dikatakan kepadanya, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Dipukul dan disiksa oleh para malaikat tersebut. Di antara mereka ada Malik, khazinun nar, penjaga daripada neraka. Juga ada zabaniyah, 19 malaikat yang ada di neraka yang mengadab mereka. Kemudian di sana ada malaikat yang bertugas di dalam rahim perempuan, dalam rahim-rahim perempuan, apabila usia janin menginjak 40 yang ketiga, sempurna 120 hari, maka saat itulah waktu di mana ditiupkan ruh. Allah mengutus satu malaikat pada setiap janin tersebut, ya, masing-masingnya ada malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatat dan menetapkan rezekinya, ajalnya, dan amalannya, dan apakah dia nanti akan celaka ataukah bahagia. Sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud. Demikian pula ada malaikat yang mencatat amalan-amalan Bani Adam. Setiap orang ada dua malaikat di kanan dan di kirinya, mencatat semua daripada amal perbuatannya, yang nanti di akhirat dia akan melihatnya. Kemudian malaikat yang bertugas menanyai di alam kubur, mungkar dan nakir, bertanya tentang siapa rohnya, apa agamanya, siapa nabinya. Itu semua merupakan perkara-perkara yang wajib diimani. Terkait dengan keimanan kita kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada muslimin atau yang menisbatkan diri ke dalam Islam, mereka ada yang tidak percaya terhadap keberadaan malaikat secara fisik. Mereka mengatakan bahwasannya malaikat-malaikat itu hanyalah sebatas bisikan-bisikan kebaikan, dorongan-dorongan motivasi kebaikan yang ada pada setiap jiwa manusia. Dan itu sudah ada pada jiwa mereka memang. Ajakan kepada perkara yang baik diibaratkan seperti keberadaan malaikat, ajakan kepada perkara yang jelek disebut ajakan setan. Maka ini merupakan bentuk takdzib li kitabillah, bentuk daripada mendustakan daripada kitabullah ta'ala, mendustakan daripada ayat-ayat Al-Quran, dan mendustakan daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang seperti ini belum sah Islamannya. Sehingga perkaranya sangat berbahaya sekali. Perkaranya sangat berbahaya sekali. Ada yang menyampaikan bukan bisikan, tetapi itu adalah bahasa syariat untuk menggambarkan satu proses yang apabila disebutkan proses tersebut, pada saat itu belum mampu untuk dijangkau oleh akal manusia, sehingga diibaratkan dengan bahasa-bahasa yang mendekatkan kepada pemahaman adanya para malaikat. Malaikat yang membawa cemeti api, ya, yang istilahnya menghardik daripada awan, dan kilat itu merupakan imbas daripada pukulan-pukulan malaikat kepada awan, kemudian keluar petir, ya, itu merupakan efek daripada pukulan dan giringan dari malaikat terhadap awan menuju ke tempat-tempat yang diinginkan. Ini mereka gak percaya sama sekali dengan adanya malaikat, dengan adanya cemeti yang dibawa oleh malaikat tadi. Tidak ada ini. itu sesuatu yang bisa dijelaskan secara teoritis. Karena gesekan-gesekan, karena mengandung listrik, proton dan elektron atau bagaimana, ya, kutub positif dan kutub negatif antara awan ini dengan awan itu. Di saat bergesekan maka akan timbul aliran listrik dan akan terjadi petir. Sehingga malaikat itu tidak ada. Lah bagaimana hujan? Malaikat Mikail itu hanyalah ibarat ungkapan untuk menyebutkan bagaimana proses terjadinya hujan. Matahari menyinari bumi yang mayoritasnya adalah lautan. Kemudian akan menguap air, uap-uap air ke atas. Di tempat-tempat yang di sana hampa udara maka akan berkumpul di sana, mengapung. Sehingga setelah pada titik tertentu, titik kulminasi, dia akan jatuh kembali menjadi tetesan-tetesan hujan yang diterbangkan oleh angin ke arah mana saja angin tersebut bertiup, tidak ada kaitannya dengan malaikat. Perkara-perkara seperti ini sangat berbahaya. Betul, sangat berbahaya. Kita tidak mengingkari akan adanya teknologi. Kita tidak mengingkari akan betulnya teori-teori tersebut. Tetapi itu adalah asbab. Siapa yang mengadakan asbab tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamuna dhahirum minal hayati dunya. Yang mereka lihat hanya yang zahir-zahir saja dari kehidupan dunia. Mereka seperti tidak paham bahwasanya di sana betul-betul ada yang maha pengatur. Hatta semua Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau jadikan bisa sekejap. Tapi Allah semuanya jadikan dengan proses. Semua Allah jadikan dengan adanya asbab. Ya, adanya asbab wa musabab, sebab dan akibat. Ya. Allah mampu mencipta alam semesta dalam kun fayakun, sekejap jadi blek, bisa. Tapi Allah jadikan fi sittati ayyam. Allah cipta dengan 6 hari. Allah mampu menciptakan apapun, tetapi Allah jadikan dengan asbab. Lautan bisa terbelah langsung dengan Allah katakan lautan terbelah, bisa. Ya, tidak perlu harus dipukul sama Musa, tapi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya sebagai asbab. Batu bisa saja langsung mengucur 12 mata air, tapi Musa diperintahkan idrib bi asokal hajar fanfajarat min hutnata asrota aina. Pukulkan ke batu yang dengan itu nanti akan mengalir 12 mata air sebagai asbab. Maryam bisa saja Allah datangkan langsung sebagaimana di saat berada di mihrab, karena memang tidak keluar dari mana-mana. Dicatatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana laki hadza, kata Zakaria kepada Maryam, ana laki hadza, dari mana kamu datang dapat ini, makanan-makanan seperti ini? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang posisi Maryam tidak kemana-mana. Di saat Maryam kemudian pergi dari mihrabnya ke satu tempat yang jauh karena sedang hamil, tidak mungkin berada dengan kaumnya, maka Allah jadikan untuk mendapatkan rezeki tidak dengan sekonyong-konyong datang, tetapi dengan usaha. Asbab apa itu? Wa huzzi ilayhi bi jid'in nakhlah tusahid 'alayki rutban janiyyan. Goyanglah pohon kurma itu. Seorang wanita lemah, apalagi dalam keadaan hamil, menahan rasa sakit, bagaimana bisa menggoyang kurma? Tetapi itu hanya sekedar asbab. Ya, berusaha disentuh, digoyang begitu, berutuk-berutuk jatuh kurma-kurma yang sudah masak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Allah asbab. Malapetaka, gempa bumi ataupun tsunami, gunung meletus dan yang lainnya, banjir, itu disebabkan dosa-dosa. Tetapi datangnya azab tersebut dengan asbab, entah itu dengan sesuatu ya yang tampak terlihat real, patahan-patahan bumi kah atau apakah. Secara teori mungkin bisa dibuktikan semuanya itu teori, tetapi itu terjadi atas kehendak siapa? Dan Allah menyebut itu dijadikan oleh Allah karena dosa manusia, karena perbuatan manusia. Sehingga di sini pun juga sama. Apa yang disebutkan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua berjalan seperti apa yang Allah kehendaki. Baik. Kita katakan bahwasanya mereka yang tidak percaya terhadap malaikat-malaikat Allah memiliki fisik, mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyatakan Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat rasul-rasul Allah yang memiliki sayap. Allah menyatakan demikian. Yang memiliki sayap matna wa tulata wa ruba 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Allah juga menyatakan walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum adbarahum. Tuhai, seandainya engkau melihat pengerian yang dahsyat di saat para malaikat itu mematikan orang-orang kafir, mewafatkan orang-orang kafir. Ya tribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat tersebut menghantam wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka dihajar oleh para malaikat Allah. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, tuai, seandainya kau melihat betapa sangat ngerinya pada saat orang-orang zalim itu dalam tekanan-tekanan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, dan para malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka. Menjulurkan di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yakni memukul wajah dan punggung mereka. Ditafsirkan dengan ayat yang lain. Sambil diucapkan akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Allah juga menyatakan tentang para malaikat hatta idza fuzi'a qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabiir. Hingga di saat rasa takut hilang dari hati-hati mereka, para malaikat, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka mereka mengatakan, yang difirmankan adalah kebenaran dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu di kerajaan langit sana goncang. Dahsyat goncangnya itu, ya. Sangat dahsyat sekali. Sampai-sampai para malaikat pingsan. Kecuali tentunya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarnya, mendengar daripada firman tersebut, Jibril. Dan Jibril itu juga ikut pingsan. Dan awal yang siuman adalah Jibril. Yang mendengar langsung daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka setelah siuman semua, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan Allah tadi? Maka kemudian disebut oleh Jibril. Demikian pula terkait dengan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu mengucapkan keselamatan kesejahteraan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Inilah tempat sebaik-baik tempat tinggal bagi kalian. Apalagi di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali jumlahnya. Itu sekedar contoh-contoh saja, ya, menggambarkan bahwasannya malaikat-malaikat Allah adalah betul-betul makhluk yang memiliki fisik dan harus imani, ya, sebagaimana apa yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Bukan hanya sebatas bisikan-bisikan atau hanya sebatas tamsil, ya, ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan satu proses terjadinya sesuatu, bukan. Itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi ini yang ke-103. Nanti kita akan bahas satu persatu insyaallah, karena ini perkara penting, merupakan pokok dan usul iman sehingga dibutuhkan. Jangan sampai kita seperti keadaan ahlul jahiliyah. Naqtafi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.